so welase beri jangget noring dodomung eloh moto hang piso ngarani beri sun sing ngira riko bisa marung rasa tambah perih ati sakat sun werui krasa nyejek noring mata apa konjoni sun hang riko demeni ku tak tahu sanggupkah ku jalani hidupku tanpa dirimu ada di sampingku.